fatafarraqu bikum an sabilihi. Tetapi sudah kita jelaskan bahwasanya riwayat tersebut yaitu riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Baihaqi tersebut adalah riwayat yang lemah. Apa sebab kelemahannya? Nah, karena pada riwayat tersebut ada seorang rawi yang bernama Dawud bin Yazid Al-Audi. Dan dia adalah seorang rawi yang dhaif. Makanya Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah berpandangan riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Dhaif At-Tirmidzi. Nah, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian pada pertemuan kemarin juga kita sudah mulai memasuki pembahasan hadis Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an tentang kisah atau cerita beliau di mana pada suatu hari beliau radhiyallahu taala an pernah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu perjalanan dan beliau dijadikan oleh Nabi sebagai radifan Nabi, teman tunggangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam perjalanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari ilmu kepada sahabat yang mulia, wazir bin wuzara'il ilm, salah satu duta ilmunya Nabi, mengajari ilmu dalam bentuk soal jawab, seakan-akan memberikan pertanyaan tentang satu permasalahan, tapi tujuannya apa? Ta'lim. Rasulullah mengajarkan ilmu kepada Mu'adz ibn Jabal. Apa tujuannya? Mengajarkan ilmu dalam bentuk pertanyaan. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, liyakuna asyaddu huduran liqalbihi hatta yafhama ma yaquluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Ibnu Utsaimin, tujuannya adalah supaya hatinya Mu'adz benar-benar memperhatikan, benar-benar serius dalam memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang biasanya murid itu demikian. Kalau dikasih ilmu dalam bentuk tanya jawab, biasanya lebih menghunjam di hati seorang murid daripada bentuknya cuma memberikan ilmu dalam bentuk ceramah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita dapati dalam sekian banyak riwayat mencontohkan dalam mengajarkan ilmu bisyighatis su'al, dengan bentuk pertanyaan. Ya. Di antaranya hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ini. Poin pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Wahai Mu'ad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba. Bahkan kemarin sudah kita bahas, hak yang disebutkan di sini adalah hak yang terbesar dari sekian hak-hak Allah. Apa hak tersebut? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita harus mengibadahi Allah Azza wa Jal dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya menjalankan tauhid. Berarti hak terbesar yang Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi setiap hamba, yang harus kita jadikan hak nomor satu di antara semua hak, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah. Jangan sampai ada salah satu jenis ibadah yang kita berikan kepada selain Allah, baik ibadah yang sifatnya af'al, perbuatan. Seperti apa contohnya? Menyembelih hewan. Dimana kita dapati di zaman ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, tapi terkadang mereka memberikan sembelihan untuk selain Allah. Dengan istilahnya memberikan sajen. Ya, tumbal. Imma karena ingin membangun satu bangunan, wa imma ingin menghilangkan satu penyakit. Dikasih tahu ketika dia bertanya kepada para kurang normal, para dukun, dan para normal ya, tapi para kurang normal, dibimbing oleh dukunnya untuk mencari hewan dengan sifat-sifat yang khusus. Warna hitam, kemudian dari negeri tertentu, kemudian cara menyembelihnya di hari tertentu, kemudian di sudut-sudut bangunan tertentu. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Padahal kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku dan juga nusuk. Sebagian para ulama menafsirkan kata nusuk dalam ayat ini adalah dzabihati. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, itu semua hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini diantara contoh ibadah yang sifatnya af'al, atau ibadah yang sifatnya akwal. Apa contoh ibadah yang sifatnya akwal? Bersumpah, al-halaf. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Di antara bentuk ibadah yang biasa diselewengkan oleh manusia sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan adalah ibadah dalam bentuk sumpah. Demi fulan, demi Allah, dan selanjutnya. Padahal sumpah itu adalah hakunillah. Tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama makhluk yang mulia saja tidak boleh. Wal Ka'bah, demi Ka'bah misalnya. Tidak boleh. Wasyams, demi matahari. Wal Qamar, demi bulan. Tidak boleh. Itu bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara ibadah yang sifatnya akwal, perbuatan, yang tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ibadah itu juga ada yang sifatnya zahir, tampak. ada perbuatan-perbuatannya, dan juga ada yang sifatnya lepas, hijabnya lepas. Ada juga ibadah yang sifatnya batin. Apa contoh ibadah yang sifatnya batin? Tawakal. Di mana kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hasbuh kepada dia. Apa makna hasbuh? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan kata Syekh Abdul Rahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fathul Majid, makna hasbu dalam ayat tersebut adalah Allahu kafihi waqif. Allah akan memberikan kecukupan kepada dia dalam harta dan yang lainnya, dan Allah akan memberikan perlindungan yang sempurna kepadanya. Semakin dia sempurna ketawakalannya kepada Allah, semakin sempurna pula penjagaan Allah yang Allah akan berikan kepadanya. Kemudian apalagi di antara ibadah yang sifatnya batinah? Khasyah. Rasa takut. Mana kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jal, apa? Fala takhshawhum wakhshawni, kata. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Wakhshawni. Dan takutlah kalian semua hanya kepadaku. Ibadah yang sifatnya di dalam hati kita. Mau kita bilang kita pemberani, mungkin manusia bisa tertipu, karena sifatnya di dalam batin, di dalam hatinya. Yang tahu hanya Allah. Mau si pulang ngakunya saya bertawakal kepada Allah, tapi karena itu ibadah yang sifatnya qalbiyah atau batinah, yang mengetahuinya itu hanya Allah. Kalau lisan bisa mengucapkan apa yang menyelisih hati kita, saya bertawakal, tapi hatinya takut. Kalau saya keluar dari pekerjaan, saya gak makan. Kalau saya enggak bersama si fulan, saya enggak akan bisa menjalankan kehidupan ini dan selanjutnya. Ya. Nah, ini hak yang terbesar. Yang wajib bagi setiap hamba untuk menunaikannya. Yaitu kewajiban menjalankan tauhid. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Atau satu-satunya. Menyimpang dalam perkara tauhid, walaupun hanya satu. Dia beribadah sholatnya untuk Allah. Dia puasanya untuk Allah. Dia hajinya untuk Allah. Tapi kemudian dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bentuk menyembelih hewan untuk selain Allah, maka keislamannya batal. Karena itu termasuk daripada kufur akbar. Atau dia menyembelih hewan untuk Allah, sedekah untuk Allah, semua ibadah dia untuk Allah, tapi dalam satu hal dia terjatuh. Dia minta pertolongan kepada kuburan. Sebagaimana yang kita saksikan pada kaum kuburiyun. Apa itu kuburiyun? Para penyembah kubur. Orang-orang yang mengkultuskan kuburan. Orang-orang tertentu. Baik yang dianggap wali atau yang dianggap nabi. Baik kuburannya beneran atau kuburannya fiktif. Ada banyak di beberapa tempat yang diklaim sebagai kuburan fulan, tapi ternyata setelah dibongkar oleh pemerintah nggak pernah ada jasad dikubur di situ. Tapi karena keyakinan-keyakinan syirik penduduk negeri tersebut, dan karena kepentingan sebagian orang, mencari rezeki yang haram dengan menipu manusia, dibuatlah kuburan, katanya kuburan fulan. Siapa yang mau minta tolong di situ, bayar karcis. Karena kebodohan tadi, sudah dunianya kena, akhiratnya rusak. Karena Allah Azza wa Jalla mengancam, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malu. Kalaulah mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah, maka akan batalah seluruh amalan yang mereka kerjakan. Maka berilmu tentang tauhid ini penting. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, hatta fis shalah. Bahkan ilmu tentang tauhid ini lebih penting daripada ilmu tentang sholat sekalipun. Karena sholat kita nanti tidak akan bermanfaat ketika sholat kita bagus, tetapi ada salah satu prinsip dalam Islam yang membuat batal kita keislamannya, terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, baik. Makanya kata para ulama, asyraful ulum wa ilmu tauhid. Ilmu yang paling mulia di dalam Islam adalah ilmu tentang tauhid. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang makna wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Ingat makna harus di sini, jangan diartikan hamba mewajibkan Allah. Na'udzubillah, karena tidak mungkin hamba mampu mewajibkan Allah. Tapi kita fahami Allah lah yang mewajibkan dirinya. Karena ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah hak perintah dan juga hak penciptaan. Manusia tidak berhak untuk mewajibkan Allah. Makhluk tidak berhak untuk mewajibkan Allah. Tapi Allah lah yang berhak untuk mewajibkan makhluk atau mewajibkan dirinya sendiri. Paham? Dalam rangka membantah pemikiran orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka menyatakan kalau orang sudah bermaksiat, wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka. Menafikan rahmat Allah. Kalau orang sudah bersalah, wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Mereka mewajibkan Allah, dan ini bentuk penyimpangan. Karena Allah tidaklah mewajibkan sesuatu bagi dirinya, kecuali Allah sendiri yang mewajibkan. Seperti yang kita lihat dalam surat Al-An'am ayat ke-54. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah menyatakan, kataba rabbuhu 'ala nafsihi, kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat. Siapa yang mewajibkan? Allah, manusia, bukan orang-orang yang beramal. Jangan kita menyatakan, ya Allah, aku sudah sholat, wajib bagi engkau untuk memberikan kepada aku pahala sholat. Aku sudah mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah, wajib bagi engkau memberikan kepada aku surga. Tidak. Karena masuknya seseorang ke dalam surga dalam akidah salafiyah, dalam aqidah al-sunnah wal jamaah, kita meyakini masuknya manusia ke dalam surga bukan semata-mata karena amalannya. Tapi yang utama karena apa? Karena rahmat Allah. Kalau seseorang menggantungkan amalan dalam masuk surganya cuma semata-mata karena amalan, gak akan ada yang berhak masuk surga. Kenapa? Karena pasti amalan kejelekannya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Dalam bab syukur saja kita gak mampu untuk bersyukur kepada Allah seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apalagi perkara yang lain. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian itu menghitung itu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Ini dalam bab syukur nikmat. Manusia enggak mampu. Apakah kita sadar bahwa setiap nafas kita adalah nikmat dari Allah? Coba antum hitung. Ada enggak yang pernah menghitung nikmat dalam sehari semalam dia bisa berapa kali bernafas? 1, 2, 3. Ada enggak yang pernah bisa menghitung? Dalam hal nafas saja belum tentu kita bisa menghitungnya, dan belum tentu kita terlebih lagi bisa mensyukurinya. Maka bagaimana mungkin kita bergantung dalam masuknya surga kita cuma semata-mata kepada amalan kita, yang tentunya amalan kita masih jauh. Sehingga kita harusnya dalam beramal itu mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan Nabi kita yang mulia juga. Makanya sempat ditanyakan kepada para sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah kamu juga ya Rasulullah masuk surgamu itu karena rahmat Allah?" Ya. Illa ayyata ghammadani Allah bi rahmatih. Hanya saja Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Bukan cuma kita. Bahkan para anbiya. Bahkan afdalul anbiya wal rusul, seafdal-afdalnya nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung rahmat Allah. Tapi Rasulullah telah dipastikan dengan rahmatnya sehingga beliau pasti masuk surga. Pasti. Ya, dibilang tidak pasti. Seperti syubhatnya Quraisy, siapa? Quraisy Shihab. Semoga Allah berikan hidayah atau semoga Allah memampuskannya. Dia menyatakan kalau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu masuk surga. Ya. Nah, padahal dalil tegas menyatakan illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati. Aku yang senantiasa diberikan oleh Allah azza wa jalla rahmatnya. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Jadi kalau Allah azza wa jalla menyatakan Allah mewajibkan, Allah diwajibkan, maka maknanya tidak ada yang mewajibkan tersebut kecuali siapa? Nafsu. Kecuali Allah sendiri, bukan makhluk. Karena makhluk tidak pantas mewajibkan Al-Khaliq sebagai penciptanya. Apa hamba yang harus ditunaikan oleh Allah? Kata Nabi, "Alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an." Yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini janji Allah. Dan Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan dirinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Siapa yang semasa di dunianya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah, apalagi syiriknya syirik akbar, syirik yang mukhriju minal millah, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, maka Allah menjanjikan bagi umat, bagi makhluknya dengan mewajibkan dirinya, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang mati dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan kuburan. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan malaikat. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan para nabi. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan apa? Dengan orang soleh, para wali. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan para jin, para syaitan. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan ini tentunya adalah hadis yang memotivasi kita untuk semakin serius lagi belajar perincian ilmu tauhid. supaya kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Karena terkadang perkara syirik ini tanpa disadari mengenai kaum muslimin. Ketika kapan? Ketika mereka bodoh tentang tauhid. Dan ketika mereka sudah mulai lengah tentang bahaya kesyirikan kepada Allah. Kalau orang awam taruhlah karena kebodohan mereka, mungkin mereka terjatuh ke dalam kesyirikan sangat rentan karena bodoh. Ya, orang bodoh itu biasanya akan melanggar sekian banyak syariat karena dia menganggap itu bukan pelanggaran syariat. Tapi terkadang ada orang-orang yang dia ini bisa jadi sudah mengaku berjalan di atas manhaj as-salafus saleh, tapi karena sudah merasa aman, enggak mungkin kalau sudah jadi salafi terjatuh ke dalam kesyirikan, akhirnya dia jarang belajar tauhid, ya kafi. Satu saat dia terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Kita pernah nukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Apa kata beliau? Adamul khawfi minasyirki dalilun ala dha'fit tauhid. Merasa tidak takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan, ini merupakan tanda lemahnya tauhid orang tersebut. Maka mau antum menjadi salafi setengah hati, mau bawa menjadi ngakunya salafi sejati sekalipun, salafi apa istilahnya? Salafi orisinil. Salafi tulen. Jangan sampai terbetik dalam hati kita, oh kita tidak mungkin lagi terjatuh ke dalam kesyirikan. Siapa engkau? Imamul hunafa saja, pemimpin bagi orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah lepas dari berdoa wa ya apa? Apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari perbuatan menyembah berhala. Ini Imamul Hunafa. Pemimpin bagi orang yang bertauhid, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerus daripada dakwahnya Ibrahim alaihi salam. Ini saja beliau selalu berdoa. Kenapa demikian? Karena khawatir satu saat kesyirikan itu tanpa disadari menjatuhkan dia, menghancurkan agamanya. Masih ingat dengan kisah hadis Datu Anwar? Tentang kisah Hudatsa'u Ahdin di Kufrin, tentang adanya sekelompok para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, tapi masuk Islamnya melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biar Abu Ibrahim yang benerin. Di mana disebutkan di situ tentang kisah Dzatu Anwar? Para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam pernah mengatakan usul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwar. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon dzatu anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki pohon dzatu anwar. Pohon apa itu? Pohon keramat. Pohon yang biasa orang-orang musyrikin ngalap berkah di pohon tersebut. Kenapa dikatakan dzatu anwar? Karena di pohon tersebut banyak gantungan-gantungan. Senjata ditaruh situ dengan keyakinan kalau panah sudah digantung di situ, nanti panahnya bertuah. Tidak ada dilepaskan anak panah tersebut kecuali pasti mengenai sasaran. Begitu juga tombak. Tidaklah digantungkan di situ sebelum guru atau berperang, kecuali nanti kalau sudah selesai, kalau dilemparkan akan mengenai sasaran yang kita inginkan. Sempat para sahabat Nabi usul yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Usul kesyirikan bukan? Iya. sempat para sahabat Nabi hampir terjatuh ke dalam kesyirikan dengan meminta dibuatkan pohon zatu anwat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah terkejut sambil mengatakan, Allahu Akbar, innaha lasunnah. Allahu Akbar, yang demikian ini adalah sisa-sisa ajaran terdahulu. Kalian ini telah mengatakan sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Musa alaihi salam, ij'alna ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, sempat kaumnya Nabi Musa berkata, wahai Musa, buatkan bagi kami sesembahan yang terlihat sebagaimana mereka memiliki sesembahan yang terlihat. Ini yang masuk Islam melalui Nabi, belajar kepada Nabi. Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka, itu pun hampir-hampir saja mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang akan merusakkan amalan kita. Ustaz, beda. Kalau kami kan Islamnya dari turun menurun, sudah moyang. Moyangmu cuma seorang pelaut, tidak mewariskan ilmu tauhid. Kecuali moyangmu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab mungkin. Moyangmu adalah ulama tauhid mungkin. Ini moyangmu cuma seorang pelaut. Jarang ngaji, jarang belajar tauhid, jarang belajar sunnah, mau mengandalkan Islamnya Islam turunan. Enggak. Harus belajar tauhid. Dan semakin sering kita belajar tauhid, semakin tumbuhkan dalam diri kita kekhawatiran dari terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu terus akan menghampiri seorang hamba. Ketika ada kemungkinan syaitan akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Ustaz, kita kan sudah rutin seminggu sekali kajian kitab tauhid, enggak cukup. Kajian tauhid itu setiap hari. Karena kesyirikan juga setiap hari menghampiri kita. Coba antum lihat. Kemanapun antum datang ke pelosok negeri ini, pasti di situ ada kesyirikan. Bisa dikatakan hampir jarang dan hampir mustahil adanya satu negeri di negeri kita Indonesia ini yang lepas dari yang namanya kesyirikan. Menunjukkan kesyirikan ini sudah mendominasi kehidupan kita di negeri ini. Makanya pantas kalau Allah Azza wa Jal di mana-mana menurunkan azab-Nya. Laut resah, akhirnya tsunami. Gunung resah, akhirnya meluapkan isi yang ada di dalamnya. Apa namanya? Lahar. Tanah yang kita pijak pun resah, akhirnya tergoncang dan dia terpecah belah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi ya'amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Telah tampak berbagai macam kerusakan di daratan dan di lautan, di mana semua itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menggoncang mereka, liyudhiqahum ba'dalladhi ya'amilu. Allah turunkan azab, Allah turunkan ujian, Allah turunkan teguran. Liyudhiqahum ba'dalladhi ya'amilu la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dalladhi ya'amilu, supaya Allah Azza wa Jalla, supaya mereka merasakan terhadap perbuatan sebagian orang yang telah melakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan mereka itu mau kembali. Ya. Nah. Nauzubillah. Kemudian qultu, kita lanjutkan. Jadi ingat, kita semakin belajar tauhid harus semakin takut dari yang namanya kesyirikan. Dan kita tidak merasa cukup dari belajar tauhid itu hanya seminggu sekali. Makanya dakwah tauhid ini bisa dikatakan di Indonesia darurat tauhid. Ustaz, da'i sudah ribuan, tapi lihat kenyataan, banyak para da'i yang meninggalkan berbicara tentang tauhid dengan alasan khawatir kaum muslimin gak simpatik dengan dakwah kita. Jadi tauhid nomor 10. Kita fokus bagaimana bisa menarik anak-anak muda. Kita buat materi-materi tentang kisah cinta, tentang hubungan rumah tangga. Kita berbicara tentang fikih dulu, nanti tauhidnya. Jadi kalau undang-undang dai yang selalu berbicara tauhid, jangan dulu, nanti membuat orang lari dari dakwah. Jadi berbicara tentang apa? Tentang yang lainnya dulu. Ini bukan cara Nabi dalam dakwah. Ini bentuk penyimpangan dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyerukan agamanya dengan tauhid selama 13 tahun di kota Mekah, tidak berbicara yang lain. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah mengajak kaum Quraisy selama 13 tahun cuma dalam perkara ubudullah. Ubudullah. La tusyriku bihi syai'a. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus wuzara'ul ilmi, para duta-duta ilmu keluar kota Madinah ada yang ke Yaman. Apa yang pertama kali Rasulullah perintahkan kepada mereka? Apa yang Rasulullah perintahkan kepada mereka? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi ayyuhaidullah. Hendaknya lah pertama kali yang kau sampaikan kepada mereka keharusan untuk mentauhidkan Allah. Makanya walaupun banyak para doa di negeri ini dengan berbagai macam gelarnya, dari mulai doktor sampai apalagi atas doktor, LC, MA, doktor, mau apapun mereknya, tetap darurat tauhid. Jumlah dai yang terkekan kayak gitu tidak merubah keadaan. Karena apa? Metode dakwahnya sudah salah. Menjadikan tauhid sebagai dakwah nomor sekian, padahal harusnya nomor satu, prioritas utama, dan yang paling utama harus selalu disuarakan. Ya, banyak ustadz gara-gara kita meninggalkan dakwah tauhid atau menjadikan tauhid sebagai pembahasan nomor 2, nomor 3, orang banyak mengenal dakwah salafiyah. Apa kata Syekh Fauzan? La tufidu syai'an. Kalau kalian menjadikan tauhid sebagai dakwah nomor sekian, itu semua nanti enggak akan bermanfaat. Suatu saat ketika turun ujian kepada mereka, buyar. Mereka akan meninggalkan manhaj tersebut karena pondasinya lemah. Ya, bisa antum lihat lagi murojaah. Yang kitabnya siapa? Syekh Al-Fauzan dulu, Syarah Ushulus Sittah atau Syarah Qawaidil Arba'. Ya, tentang kisah banyaknya para dai yang mengajarkan fikih. Banyaknya para dai yang mengajarkan tentang tajwid, tentang Quran, tentang bahasa Arab, tentang yang lainnya, tapi mereka menjadikan tauhid sebagai pembahasan sampingan. Kapan-kapan baru dibahas, bukan menjadi prioritas utama. Kata beliau apa? La tufidu syai'an. Dakwah yang demikian itu nanti tidak akan memberikan manfaat sama sekali, karena dari awal sudah melenceng dari cara dakwahnya para nabi. Ya. Nah, kemudian kata Mu'adz ibn Jabal, qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas. Ustaz, kalau semisalnya berbicara tentang tauhid, potensi majelis kita kosong dari manusia. Ingat, dakwah salafiyah itu bukan seperti pantai yang tujuannya mengumpulkan manusia ala kebun binatang. Ada zebra, ada babi, ada monyet, ada jerapah, ada kuda nil, ada enggak. Dakwah salafiyah itu dimunculkan di muka bumi cuma dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada para anbiya wa rusul dan para pengikut mereka. Innama 'alaina balagh. Kita ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Para nabi itu disebutkan oleh Allah muballighu risalati rabbih. Mereka itu cuma menyampaikan risalah Rabb-nya dengan manhaj yang dibangun di atas basirah. pemantapan ilmu, manhaj yang lurus mengikuti cara Nabi. Manusia ikut, alhamdulillah, berarti hidayah Allah turunkan. Manusia tidak ikut, ya memang kata Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man haqqat 'alaihi dhalalatu. Memang di antara manusia ada yang sudah mendapatkan hak paten sesat selama-lamanya. Jangankan kita para dai yang berdakwah, para nabi sekalipun, lihat bagaimana Nuh alaihissalam. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditampakkan diberi Allah azza wa jalla ada nabi yang pengikut itu cuma berapa? Hah? Cuma 1-2 orang. Bahkan ada nabi yang laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang dia itu enggak diikuti oleh seorang pun. Berarti di sini tidak ada beban bagi salafiyin. Tidak ada beban bagi duat salafiyin untuk bisa membuat lautan manusia berkumpul. Tidak. Kewajiban mereka hanya muballighu risalati rabbih. Kewajiban mereka hanya diperintahkan untuk menyampaikan dengan cara yang sesuai dengan basirah. Sesuai yang telah diajarkan Nabi. Apa cara Nabi? Pertama, sampaikan tauhid. Sampai akhir dakwah kita sampaikan tauhid. Manusia itu bukan urusan kita. Karena kita bukan mau membuat partai salafi. Enggak. Kita itu mengajak ud'u ila sabili rabbik. Kita itu mengajak kepada jalan Allah. Ikut berarti dia mendapatkan hidayah. Tidak ikut berarti dia telah mendapatkan hak paten untuk sesat. Sampai matinya dia. Ya. Jadi tauhid, dia merupakan simbol utama daripada dakwah salafiyah. Dari awal, minal bidayah, sampai akhir, ilan nihayah. Tauhid, tauhid, dan tauhid. Ya, kalau ada orang yang bosan belajar tauhid, ustaznya tauhid, terus berarti hatinya berpenyakit. Hatinya sudah merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Falam mazalu azagallahu qulubahu. Kalau tidak diobati, alam mazagu, ketika mereka sudah hatinya condong pada penyimpangan, azagallahu qulubahum. Allah akan semakin simpangkan dia dengan sesat-sesatnya. Allah semakin sesatkan dia dengan sesat-sesatnya. Sembuhkan, itu penyakit yang berbahaya. Ya, bosan belajar tauhid itu penyakit. Ya, yang berbahaya. Nabi saja tidak bosan berdakwah dengan tauhid sampai dalam keadaan sekarat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah azza wa jalla melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Enggak bosan dalam keadaan sekarang sakit yang menghantarkan beliau kepada kematian, lisan beliau diakhiri dakwahnya dengan tauhid. Ya, karena antum jadi salaf itu enggak cukup cuma motong celana jadi cingkrang. Panjang jenggot. Kalau perempuan hijrahnya tandanya bercadar, enggak cukup. Amalan yang terbesar dalam Islam itu adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Keharusan untuk kita menjaga tauhid, tauhid sampai matinya kita. Ya, sampai matinya kita. Kemudian qultu, aku katakan, katanya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku kasih tahu kabar gembira ini kepada manusia? Utaman tauhid tadi, barang siapa yang mentauhidkan Allah, ya, yaitu Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Kabar gembira enggak ini? Iya. Boleh enggak aku kasih tahu kabar gembira ini kepada yang lain? Qala Rasulullah menyatakan, la tubasyirhum. Jangan kasih tahu dulu. Karena di masa itu masa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masa-masa manusia itu baru masuk Islam. Kalau khawatir baru masuk Islam langsung tahu hadis ini, mudaratnya besar. Nah, cukup. Kita enggak menyembah manat, lata uzza, enggak menyembah pohon, enggak menyembah matahari, enggak menyembah api lagi, kemudian kita pasti masuk surga. Belum ditanamkan prinsip-prinsip usul yang lainnya, prinsip-prinsip pokok dalam Islam yang lainnya kepada orang tersebut, akhirnya fayattakilu. Mereka hanya bersandarkan kepada keutamaan tauhid, malas belajar, malas beramal, malas berjihad fisabilillah, malas menginfakkan hartanya di jalan Allah, malas qiyamul lail, malas tolong menolong dalam kebaikan dengan dalih yang penting kita menjaga tauhid kita. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Ya, di sini dapat faedah. Terkadang kita itu dibolehkan untuk apa namanya? Mengakhirkan dalam memberikan ilmu dalam bab-bab khusus. Jadi tidak semua ilmu harus disampaikan. Ya, tidak semua ilmu harus disampaikan. Kecuali ilmu tauhid, apapun keadaannya sampaikan. Ya, kecuali ilmu tauhid, apapun keadaannya harus disampaikan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lainnya, terkadang boleh untuk kita tunda ketika menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Ya. Nah, akhrajahu fis sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan sedikit tertutup?